الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد فيقول ربنا جل في علاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. إخوان بدين أعزكم الله di ayat yang ke-9 dan setelahnya dari surah Al-Mujadilah. Kata Allah Subhanahu wa taala, innaman najwa minasyaitan. Dari ayat yang ke-10 ya. Innaman najwa minasyaitan. Sesungguhnya berbisik-bisik, memperbincangkan dosa dan permusuhan ini termasuk dari bisikan-bisikan syaitan, min waswasati syaitan. Innaman najwa minasyaitan liyahzuna alladhina amanu. Kenapa dikatakan dari syaitan? Karena syaitanlah yang menghasung orang untuk melakukan kejelekan ini. Syaitanlah yang mengajak, memerintah orang untuk melakukan ini, untuk menjadikan orang-orang merasa sedih, orang merasa tidak nyaman. Walaysa bidharrihim syai'an illa bi'idnillah, dan tidak akan memudaratkan mereka orang-orang yang beriman kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Memang pembicaraan itu, barakallahu fikum, baik. Innaman najwa minasyaitan liyahzuna alladhina amanu. Berbisik-bisik, berbincang-bincang ini untuk kejelekan dan permusuhan merupakan hasungan syaitan. Baik. godaan syaitan yang akan menjadikan orang-orang beriman merasa sedih, merasa tidak nyaman. Walaupun demikian kata Allah Subhanahu wa taala tidak akan memudaratkan orang-orang yang beriman kecuali dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Dan hendaknya terhadap Allah Subhanahu wa taala bertawakal orang-orang yang beriman. Walaupun mereka merencanakan jahat, orang-orang kufar, walaupun mereka menginginkan kejelekan, maka tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala menjadikan tenang. Barakallahu fikum. Menjadikan kita tenang. Dan tentunya berusaha berupaya untuk, barakallahu fikum, seandainya itu adalah permusuhan dan peperangan, ya kaum muslimin hendaknya mempersiapkan diri untuk itu. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khayli turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum. Wa a'iddu lahum mastata'tum, persiapkan untuk mereka, menghadapi mereka, memerangi mereka, orang-orang kufar ini yang senantiasa menyerang kaum muslimin, menginginkan kejelekan untuk kaum muslimin. Aidulahum mastata'tum min quwwah, dari kekuatan. Bukan masa bodoh, bukan berdiam diri. Barakallahu fikum, dengan perencanaan jahat yang dilakukan oleh orang kufar terhadap kaum muslimin. Tapi mesti ada persiapan-persiapan untuk itu. Barakallahu fikum. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, dan terhadap Allah Subhanahu wa taala bertawakal orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, dipanggil semuanya orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, menjalankan syariatnya. Baik. Idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu. Kalau dikatakan kepada kalian berlapang-lapanglah dalam majlis, maka silahkan kalian berlapang-lapang. Baik. Berikan kesempatan untuk yang lainnya juga bisa masuk ke dalam ruangan. Baik. Bisa dimepet-mepetkan antara satu dengan yang lainnya agar semuanya bisa hadir, semuanya bisa duduk, semuanya bisa nyaman. Tafassahu bil majalisi fafsahu, silakan kalian berlapang-lapang. Bahkan panggil temannya, "Fadhol ya akhi, silakan duduk sini. Silakan duduk sini. Haga. Fadhol." Sambil merapat. Kalau kondisinya memang mengharuskan itu. Baik. Dan demikian majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena semuanya memiliki raghbah. Baik. Memiliki raghbah, mereka sangat rapat majlisnya. Masya Allah. Fafsahu yafsahillahu lakum. Kalau kalian berlapang-lapang, maka Allah Subhanahu wa taala melapangkan untuk kalian. Fushah, fushah itu adalah kelapangan. Barakallahu fiik. Jangan membuat sempit, jangan menghalangi orang. Demikian juga barakallahu fiikum, ketika ada orang baru yang antum lihat, barakallahu fiikum, didekati, ditanyakan bagaimana, dari mana, diajak bicara baik-baik, barakallahu fiikum. Jangan dibiarkan bersendiri. Karena terkadang kita dengar ada orang, kita sudah di sana, marnya ada yang membantu kerpa kita, sama dengan apa dorang. Artinya kita dianggap tidak ramah. Padahal semestinya ketika mereka datang, kita muka cerah, senyum, menanyakan dari mana. Diajak untuk duduk sesaat, untuk ikut belajar, ikut ta'lim. Apalagi kalau memang datang hendak untuk belajar karena dengar kalau ada pengajian, diajak berbincang, diajak bicara dengan sopan, dengan memberikan targhib, diajak mereka. Barakallahu fikum. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humurin na'am. Engkau mengajak orang sehingga orang itu diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala melalui engkau. Barakallahu fikum. Mungkin dia datang satu kali, begitu tidak ada yang menggubrisnya, tidak ada yang melayaninya, tidak ada mengajak bicara, dia tidak pernah muncul lagi. Tapi begitu dia datang, antum semuanya, barakallahu fikum, satu atau dua di antara antum melayaninya, mengajak bicara, tanya dari mana, bagaimana keadaannya. Dengan bahasa yang sopan, dia tertarik. Besok hari dia datang ulang, dan mendapati hidayah telah dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam hatinya. Maka anda, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairul laka min humurin na'am, lebih baik untuk anda ketimbang unta merah. Unta merah di zaman itu adalah kendaraan terbaik, kendaraan termahal. Barakallahu fikum. Dengan asbab kita, walaupun kita cuma berbincang beberapa saat, berapa menit, biidnillah dia mendapatkan semangat. Barakallahu fikum. Dia mendapatkan maklumat tentang dakwah kita, tentang majlis kita. Maka kita mendapatkan keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Diajak dulu, fadhal ya akhi, mari sini dekat. Baik, dilayani, diajak. Barakallahu fikum. Difasilitasi orangnya, diajak, disemangati. Khairul laka min humurin na'am. Lebih baik untuk kalian ketimbang unta merah. Baik. Pahalanya sangat besar, barakallahu fikum. Ada pelayanan, barakallahu fikum. Tergantung orangnya nanti, apakah memang cuma sekedar singgah, kemudian dia tertarik, atau bagaimana. Baik. Intinya begitu kita menjadi penyebab dia mendapat hidayah. Barakallahu fikum. Di sinikah kita atau di tempat lain kita berbincang dengan orang, kemudian kita ajak. Walaupun kita mungkin ketika kita disuruh diajak, antum ya akhi isi khutbah, mungkin dia masih enggan, bahkan dia menolak. Apuannya, Ustaz, anak masih belum mampu. Anak masih grogi, anak masih kurang pede. Barakallahu fikum. Betul dia ketika diajak untuk lebih dari itu, tidak mampu. Tapi jangan dibiarkan peluang ketika kita bisa mengajak orang lain. Ketika kita duduk di mana mungkin, barakallahu fikum, ada teman kita, kita ajak. Apalagi nampak kelihatan bagi dia atau pada dia keinginan untuk menambah ilmu, barakallahu fikum, diajak. Baik. Masya Allah. Kata Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shaliha." Wa man ahsanu qawlan, siapa lagi yang lebih bagus ucapannya dari orang-orang yang mengajak ke jalan Allah Subhanahu wa taala dan beramal saleh? Siapa? Ini amalan dan tugas para anbiya war rusul. Jadi kita akan mendapatkan bagian dari kebaikan itu. Kul hadhihi sabili ad'u ila Allah 'ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Diajak, barakallahu, difasilitasi, dimudahkan, barakallahu fikum. Kenapa? Karena di sana banyak juga orang yang mengembosi. Baik. Sudah juga undang ustaz itu. Kalau ngana undang padi ya, oh sering boleh bikin-bikin ngana. Sering boleh Isra Mi'raj ngana. Baik. Sering boleh tahlilan ngana. Sering boleh semua. Sudah juga undang padi ya. Maka ketika banyak orang yang seperti ini modelnya, ya jangan kita tinggal diam. Kita mengajak. Barakallahu fikum. Kita mengajak satu orang, dua orang. Baik. Jangan cuma kita, barakallahu fikum, untuk baik senang dengan petunjuk ini. Tapi hendaknya kita juga senang agar supaya saudara kita mendapatkan petunjuk. Barakallahu fikum. Saudara kita, sepupu kita, teman dekat kita. Wallahul musta'an. Apalagi ketika kita ketemu yang dulunya mungkin kita sama dengan mereka, tapi kita walillahilham sudah berubah, sudah banyak perubahan. Kita ketemu mungkin dia mengatakan, isu lain kan? Iya, alhamdulillah kita sudah disadarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah memberi hidayah. Baik, dan anak merasa ini lebih bagus dan ini lebih baik. Anak ajak antum, ayo sama-sama kita belajar. Baik, semoga kehidupan kita lebih baik. Diingatkan bahwa umur tidaklah panjang. Bukan ratusan tahun umur kita. Dan ini pasti, kita bukan lagi umat-umat terdahulu yang diberi umur ratusan tahun, bahkan ada yang lebih 1000 tahun umurnya. Kita ini akhir dari umat. Kita hanya diberi waktu oleh Allah Subhanahu wa taala antara 60-70 tahun. Kalau kita sudah berumur 50 tahun ya, kalau memang masih panjang waktu ya tinggal 10 tahun, 20 tahun paling pul. Baik. Diajak, ayo mari kita belajar. Mari. Kita manfaatkan waktu sisa-sisa ini. Barakallahu fikum. Apalagi kita ini sudah sakit-sakitan, sudah ini, sudah itu. Tidak perlu lagi, barakallahu fikum, banyak memikirkan tentang masalah dunia. Memang sudah saatnya kita berkemas-kemas, memperbaiki diri, barakallahu fikum. Karena sesaat lagi kita akan sampai, barakallahu fikum. Sesaat lagi kita akan sampai, maka waktu di akhir-akhir umur kita ini kita manfaatkan. Baik. Allah masih memberi udzur sampai 50 tahun. Kalau 50 tahun orang masih dengan kejelekannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengadab dia dengan kejelekan itu dan kejelekan sebelumnya. Tapi insyaallah kalau 50 tahun dia sudah sadar, sudah baik, sudah merubah diri, maka apa yang dilakukan dan sebelumnya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fi. Ini saling mengingatkan antara satu dengan yang lainnya. Apalagi kalau ada orang, kita katakan tadi, yang di luar masjid saja kalau kita ketemu mungkin teman kita, kita ajak. Tapi perkara dia mau terima atau tidak itu urusan dia. Paling dia bilang kalau memang belum bisa mendapat hidayah, yuk ngana aja dulu. Tapi ngana setek sobaik baik, ngana aja dulu. Kita lihat masih anu-anu, banyak alasannya. Oh yuk. Yang penting kita soba bilang, no. Taib. Karena taib. Teman, karena sahabat, masa sebenarnya dengan bahasa yang gampang lah dipahami, bahasa persahabatan. Taib. Masa teman kita tidak ajak kepada kebaikan. Dia ajak. Taib. Dengan selembut mungkin agar supaya tergugah hatinya. Barakallahu fiikum. Maka ketika kita udah soalim ngana, soanu jangan dibahas so setan ngana. Barakallahu fiikum. Jangan, ya alhamdulillah, turang alhamdulillah, Allah berikan hidayah. Baik. Tinggal kita sama-sama cuman mas majitor. Baik. Kita belajar ulang, belajar agama ini. Sampai umur tinggal sedikit. Ha, kita bahasa-bahasa yang bisa dipahami oleh orang-orang. Bahasa persahabatan, bahasa. Baik. Penuh dengan kasih sayang. Wallahul musta'an. Apalagi kalau dia sudah di masjid kita, kita layani, kita terima dengan baik, kita ajak bicara, kita semangati. Barakallahu fikum. Untuk duduk bersama di pengajian. Kita kembali. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu bil majalisi fafsahu. Kalau kalian dikatakan dikatakan kepada kalian berlapang-lapanglah dalam bermajlis, fafsahu, silakan berlapang-lapang. Yafsahillahu lakum. Allah SWT akan memberikan kelapangan untuk kalian. Barakallahu fikum. Wa idza qila lakum syuzu fansyuzu. Kalau dikatakan kepada kalian berdirilah kalian semuanya, berdiri, ayo berdiri. Fansyuzu. Diperintahkan berdiri karena ada satu tujuan, ya kan? Mau ngalas karpet kah? Mau ngalas tikar kah? Agar supaya agak lebih nyaman. Atau yang lainnya. Barakallahu fikum. Berdiri, berdiri sebelah sana. Maju, maju. Ayo berdiri. Maju lagi. Panshuzu. Silakan berdiri. Dengan arahan-arahan itu untuk kebaikan. Barakallahu fikum. Dan ini sangat kita butuhkan. Baik. Arahan-arahan karena orang-orang sukanya terlambat-terlambat. Baik. Dan terlambat-terlambat ini adalah satu ya kekurangan. Tidak mau mengisi sap yang depan. Barakallahu fikum. Datang langsung isi yang depan. Jumatan kah? Atau majlis apakah? Isi yang depan. Karena yang depan itu lebih banyak dan lebih besar pahalanya. Barakallahu fikum. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, "Law ya'lamuna ma fi nida'i was-saffil awwal, thumma la yajidu illa ayyastahimu 'alaihi lastahamu." Seandainya mereka mengetahui keutamaan adzan, insyaallah kita akan pilih nanti muadzin. Barakallahu fiik sebagai penanggung jawab agar supaya jelas muadzinnya. Karena tidak jelas muadzinnya, barakallahu fiikum, saling berharap ada kuasipulan, ada kuasipulan, walhasil saling berharap tidak ada yang adzan. Akhirnya terlambat. Mestinya ada tanggung jawab. Kita serahkan kepada orang-orang tertentu. Yassarallahu umurana. Barakallahu alaikum. Kata Rasulullah SAW, seandainya mereka mengetahui pahala dan keutamaan pada azan, dan sub pertama. Kemudian mereka tidak mendapatkan sesuatu untuk mereka yang berhak sebagai muadzin atau sebagai orang yang duduk di sub pertama, kecuali dengan berundi, maka mereka akan berundi. Menunjukkan hebatnya dua keutamaan ini. Barakallahu fiik. Dua keutamaan ini. Baik. Dan jangan seperti orang-orang awam ketika ada kosong sub di depan, subhanallah. Mestinya berlomba-lomba mengisi sub yang pertama ini, bukan saling mempersilahkan untuk masih maju. Lah. Barakallahu fiik. Di sinilah letaknya fastabiqul khairat, berlomba-lomba. Baik. Fastabiqul khairat. Adapun urusan dunia namanya isar. Isar mendahulukan orang lain, kalau itu adalah urusan dunia. Wa yuthiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Kalau itu keutamaan, maka berlomba-lomba. Wasari'u fastabiqu. Wasabiqu. Perintah dari Allah Subhanahu wa taala, kalau itu adalah ketaatan, keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kalau itu adalah urusan dunia, urusan makanan, urusan apa macam-macam, isar, silakan. Mendahulukan, ngoni jo duluan, jo duluan, terus belakangan jo. Ini silakan. Barakallahu fiikum. Tapi urusan kebaikan Anda yang mestinya yang mempropori. Dan ketika kita yang melakukannya pertama kali dan diikuti oleh orang tanpa mengajak dengan ucapan, maka kita mendapatkan pahala. Barakallahu fiikum. Kita mendapatkan pahala. Sama dengan kejelekan. Ketika seorang melakukan kejelekan, dilihat oleh orang lain juga melakukan kejelekan, maka yang pertama ini juga mendapatkan bagian dari kejelekan orang yang mengikutinya, walaupun dia tidak ngajak dengan ucapan, tapi sebenarnya dia telah mengajak dengan perbuatan. Barakallahu fiikum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma min damin yusfaku zulman illa kana li ibni Adam al-awwal kiflu min damihi, li'annahu awwalu man sanna al-qatl." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada satu tetes pun darah yang tertumpah karena kezaliman kecuali anak Adam yang pertama mendapat bagian dari kejelekannya. Kenapa? Karena dialah manusia pertama yang mencontohkan pertumpahan darah. Barakallahu fiik. Maka silakan kita dengan perbuatan kita melakukan kebaikan dan dengan lisan kita mengajak kepada kebaikan. Barakallahu fiik. Wa idza qila insyuzu fansyuzu, kalau kalian diperintahkan untuk berdiri, berdiri saja, berdiri. Berdiri untuk maju, berdiri untuk dialaskan alas agar supaya lebih nyaman. Al-muhim, kalian diperintahkan untuk berdiri. Barakallahu fikum. Diberi suruh berdiri untuk pindah atau kemana? Fadal, silakan. Fansyuzu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian. Umum, pokoknya siapapun yang beriman. Barakallahu fikum. Laki, perempuan, tua, muda, siapapun yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan angkat derajatnya. Ulama, orang awam, pokoknya dia beriman. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Kemudian Allah mengkhususkan walladzina utul ilma darajat, dan orang-orang yang menuntut ilmu Allah tinggikan derajatnya dengan beberapa derajat. Di sini Allah khususkan para penuntut ilmu, barakallahu fikum, karena keistimewaannya, barakallahu fikum, karena keistimewaannya. Hanya para ulama yang disebut-sebut, barakallahu fikum, terus menerus dan lebih banyak disebut oleh generasi-generasi setelahnya, barakallahu fikum, karena ilmunya senantiasa kita pakai, kita manfaatkan, kita pelajari. Berbeda dengan para penguasa, para penguasa yang diberi kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidak mengambil manfaat dari kekuasaannya sekarang ini. Orang yang memiliki harta berlimpah di zaman dahulu, terkaya, contoh Karun yang Allah gambarkan dalam Al-Quran, barakallahu fikum, apa yang anda dapatkan dari Karun berupa harta? Tidak ada, barakallahu fikum, tidak ada yang anda dapatkan. Tidak usah Karun, begitu jauh, orang kaya di kampung antum so meninggal, apa yang anda dapatkan dari harta benda yang dia miliki? Tidak ada, tidak. Setelah mati tidak pernah juga disebut-sebut. Tapi para ulama dengan ilmunya, barakallahu fikum, disebut-sebut namanya. Begitu kita buka Sahihul Bukhari, qala al-imamul Bukhari rahimahullah, masya Allah, disebut namanya. Padahal sudah sekian tahun lamanya, barakallahu fikum, meninggal dunia sekian ratus tahun. Baik, qala al-Imam Muslim, qala Imam Nawawi, qala Imam Syafi'i rahimahullah taala, a'immah, barakallahu fiik, ilmunya sampai sekarang kita manfaatkan, kita pakai, kita amalkan. Barakallahu fiik, ilmu. Sehingga kita mestinya semangat ulang untuk, barakallahu fikum, semangat ulang untuk menuntut ilmu, menambah ilmu. Jangan pernah, oh so cukup kita lah, barakallahu fikum. Banyak yang perlu kita benahi, ilmu, kemampuan, barakallahu fikum, kemampuan. Baik. Hafalan-hafalan kita, bacaan-bacaan kita, barakallahu fikum, yang hendaknya kita perbaiki. Di tempat ini walillahilham ada beberapa ustaz kita yang meluangkan waktunya untuk memperbaiki bacaan, barakallahu fikum. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Dimanfaatkan waktu, barakallahu fikum. Selama kita masih di sini, masih ada kesempatan, manfaatkan. Di tempat lain, barakallahu fikum, tidak ada ustadznya, tidak ada ustadz. Sementara semangat mereka luar biasa, pengen untuk menimba ilmu. Apa yang mereka lakukan? Mereka tinggal, kasihan karena sangat jauh, ustadznya juga setengah mati untuk menjangkau daerah di pelosok. Naik pesawat, naik mobil, naik kapal, naik perahu lagi, barakallahu fikum, sehingga sangat susah untuk dijangkau oleh para asatidah. Tinggal lalui telepon, kasihan, lalui telepon, ustaz tolong waktunya walaupun cuma satu jam, telepon, beri nasihat kami, sampaikan ilmunya. Jauh, luar biasa, hanya melalui telepon mereka bisa mendapatkan ilmu. Taib, bisa tanya langsung. Kalau kita di tempat yang walillahilham, di sinikah atau tempat lain, yang lainkah, kita berada di tempat itu dan di sana ada orang yang bisa memberikan ilmu, maka duduk di majelis ilmunya, Barakallahu fikum. Dan insyaallah ini yang dinasihatkan oleh para asatidzah kita di semua pondok pesantren. Menjelang liburan, para asatidzah mengingatkan, barakallahu fikum, santri-santrinya bahwa ustaz kalian bukan hanya yang ada di pondok pesantren ini. Lah, ustaz kalian adalah orang-orang yang ada di kampung halaman kalian, di daerah kalian, juga ustaz-ustaz kalian. Duduk belajar sama seperti kalian duduk belajar di sini di hadapan asatidzah. Ketika kalian pulang kampung, jangan, oh bukan tapi ustaz gua. Akhirnya ada majlis dia enggak mau. Enggak mau hadir. Seakan-akan belajar adalah satu keharusan. Barakallahu fikum. Dalam artian ada ikatan. Barakallahu, bukan karena kesadaran. Baik. Dan walillahi hamd kita dapati para asatidzah kita di pondok-pondok pesantren menjelang liburan ini yang dinasihatkan agar supaya tetap belajar walaupun di kampung misalnya. Di sana ada ustadznya, duduk dengan ustadznya, murajaah mengambil ilmu, mengambil faedah dari ustadz itu. Masya Allah, jazakumullahu khaira. Baik. Dinasihatkan karena terkadang ada orang pokoknya hanya di pondok dia yang mau belajar. Begitu keluar pondok libur, pokoknya libur total libur. Agar. Baik. Maksudnya barakallahu fikum, ustaz-ustaznya dari sejak mereka di pondok dibekali, dinasihati bahwa ustaz yang ada di daerah-daerah masing-masaing itu adalah ustaz kalian. Barakallahu fikum. Kadang-kadangnya duduk di hadapannya, belajar, menimba ilmunya. Ini yang mestinya. Barakallahu fikum. Karena kelihatannya nampak, barakallahu fikum, kalau bukan di pondok, ya bukan ustaz-ustaz di pondoknya, tidak mau belajar. Baik. Allah Subhanahu wa taala mengatakan yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina uutul 'ilma darajat. Dan sebaik-baik birrul walidain yang dilakukan oleh seorang anak adalah belajar agama ini. Barakallahu fikum. Sehingga orang tua bisa bahagia senang ketika sang anak mau belajar agama. Barakallahu fikum. Alhamdulillah orang tua mungkin senang ketika anaknya dapat kerjaan, ya kan? Bisa menghidupi dirinya sendiri. Tapi insya Allah orang tua lebih senang lagi, lebih bahagia lagi ketika anak itu menjadi anak yang saleh, anak yang mau belajar agama, anak yang mau memperbaiki dirinya. Barakallahu fikum. Orang tua yang seperti ini ketika anaknya menjadi anak-anak yang saleh, anak-anak yang paham tentang agama, jadi orang tua yang paling berbahagia. Barakallahu fikum. Jadi paling bahagia. Orang tua senang anaknya berhasil dalam urusan dunianya, senang alhamdulillah. Tapi lebih senang lagi kalau dia paham tentang agamanya. Jadi dan berhasil di keduanya, paham agama dan juga berhasil dalam kehidupannya, ada pekerjaannya, ada mapan kehidupannya. Barakallahu fikum. Lebih bahagia lagi. Barakallahu fikum. Baik. Kita menjadi saleh, menjadi baik itu adalah usaha upaya membahagiakan orang tua. Baik. Dalam hal ini adalah talabul ilm. Barakallahu fikum. Apalagi orang tua mendukung, masya Allah luar biasa. Karena betapa banyak orang, subhanallah, semangat belajar tapi tidak didukung oleh orang tua. Subhanallah. Tidak didukung oleh orang tua. Ini mau belajar di pondok, tidak ada uang. Tapi nanti mau kuliah, kenapa? Doi. Subhanallah. Sehingga ada orang Masya Allah ketika di pondok di Yaman, dia mengatakan, ya sudah, kalau Bapak tidak mau kasih duit, sudah tidak usah. Maka dia pun hidup-hidup sederhana, luar biasa. Karena memang tidak dapat uang sama sekali dari orang tua. Alhamdulillah pondok memberikan gratisan, makan gratis. Tempat tinggal gratis walaupun banyak kutu busuk. Sabar dia. Barakallahu fiik. Belajar, menghafal. Tak terasa 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun dia sudah hafal Quran. Dia sudah hafal Umdatul Ahkam, Lu'lu' wal Marjan. Dia hafal mutun, Masya Allah. Dia sudah memiliki keilmuan yang luar biasa. Pulang dia, Masya Allah, orang akan berkerumun di hadapannya, duduk di majlisnya, karena dia setelah mendapatkan ilmu. Barakallahu fiik. Ya, walaupun orang tuanya berikutnya akan menyesal, ternyata anak saya pikirannya luar biasa, selama ini tidak dibiayai oleh orang tuanya. Ya, hidupannya memang sederhana, sangat-sangat sederhana. Nanti ada orang kasih, baru dia dapat uang. Baik. Karena di sana ketika orang kelihatannya memang nampak kesusahan, dibantu oleh teman-teman, kenapa ya gitu. Ketika bajunya sebenarnya tidak layak lagi dipakai, masih dipakai, kenapa baju ya? Ada perhatian. Baik. Karena memang tidak ada bantuan dari orang tua. Apalagi dia kelihatan semangat luar biasa. Sehingga di antara mereka itu cuma di pojok masjid ini. Kalau capek menghafal, rebahan ke belakang tidur. Bangun langsung mushaf pulang dia tuh. Subhanallah. Lelah capek cuma di situ. Tidak berhenti di situ. 2 tahun, 3 tahun di pojok di situ terus. Semangatnya luar biasa. Masya Allah. Maka sebaik-baik amalan diantaranya adalah apa? Talabul ilm. Untuk membahagiakan orang tua. Birrul walidain. Barakallahu alaikum. Membahagiakan orang tua dengan cara kita menuntut ilmu dan mengamalkan ilmu berikutnya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Barakallahu fikum. Walladhina utul ilma darajat, dan orang-orang yang diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang menuntut ilmu. Wallahu bima ta'maluna khabir, dan Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang kalian lakukan Maha mengetahui. Kita cukupkan sampai sini. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.